Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan taufiknya di majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Ya, saat ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika memberikan nasihat kepada muridnya Umail Ibn Ziyad rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini pernyataan dari sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik dibandingkan harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaga dia, kamu yang harus menjaganya. Ilmu menjagamu, ilmu akan menjagamu, dan kamulah yang menjaga harta. Ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan kedudukan dan kemuliaan ilmu. Ya, harta bahkan dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini harta. Kalau orang yang memegangnya tidak punya benteng penjaga, tidak punya iman yang kuat, maka akan bisa menjerumuskan dia ke dalam fitnah. Sedangkan ilmu, dia justru yang menjaga kita. Semakin banyak kita pelajari, semakin sering kita kaji, semakin banyak sebab-sebab yang akan menjaga kita dari tergelincir atau menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang pernyataan dari Ali bin Abi Thalib ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya annal ilma yahfadu sahibahu wa yahmihi min mawadidil halakati wa mawaki'il atabi. Artinya bahwa ilmu itu akan menjaga dan memelihara, melindungi pemiliknya dari tempat-tempat kehancuran dan jurang-jurang kebinasaan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmu agama, ya, dengan segala keberkahan dan kebaikannya, bukan hanya menumbuhkan iman, bukan hanya untuk menjadikan hati tenang ketika kita mengkaji ilmu, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, tapi lebih dari itu sebagai penjaga kita, sebagai sebab untuk senantiasa menuntun kita agar selalu menempuh jalan Allah yang lurus sampai di akhir hayat kita. Inilah ilmu. Fa'innal insana la yulki nafsahu fi halakatin idha kana akluhu ma'ahu. Kata beliau, karena seorang manusia bagaimanapun dia tidak akan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan selama akalnya masih ada bersama dirinya. yakni kalau dia faham sesuatu akan membinasakan dirinya, dia tidak akan melakukan atau menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu itu. Terjadinya orang terjerumus dalam kebinasaan adalah karena dia tidak tahu bahwa itu bisa mencelakakan dirinya, misalnya. Wala yu'arriduhu li talafin illa idza kana jahilan bidzalik. Dan dia tidak akan membawa dirinya kepada kebinasaan kecuali kalau dia tidak mengetahui hal itu. Jadi jahil ini bisa membunuh seseorang. Mending kalau cuma tubuhnya yang dibunuh, bagaimana kalau akidahnya yang dibunuh? Bagaimana kalau imannya yang dibinasakan akibat perbuatan yang tidak diketahuinya tersebut? Na'udzubillah min dzalik. Naam, la ilma bihi, la ilma lahu bihi, kalau dia tidak punya ilmu tentangnya. Fa huwa kaman ya'kulu ta'aman masmuman. Fal 'alimu bisummi wa dararihi yahrusuhu ilmuhu. Maka orang ini perumpamaannya seperti siapa? Seperti orang yang makan makanan beracun. Orang yang mengkonsumsi makanan beracun. Orang yang mengetahui tentang racun itu dan bahayanya bagi tubuh, ilmunya akan mencegah dia, menghalangi dia. Jangan makan, dia tidak akan makan. Dia tahu itu beracun, meskipun kelihatannya menggiurkan. Karena dia tahu, dia faham. Wayamtani ubihi min aklihi, dan dia akan mencegah dirinya untuk memakan makanan tersebut. Wal jahilu bihi yaktuluhu jahluhu, sedangkan orang yang tidak tahu, maka dia akan makan, dengan sebab ini kejahilannya membinasakan dirinya, mematikan dirinya. Fahadha mathalu hirasatil ilmi lil alim, maka ini merupakan perumpamaan, ya, permisalan penjagaan ilmu terhadap orang yang berilmu, penjagaan ilmu terhadap pemiliknya. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu itu benar-benar di samping memiliki kekuatan untuk mengarahkan kita kepada kebaikan, juga menjaga kita dari keburukan. Kita masih ingat pernyataan yang mungkin saya juga pernah nukilkan di kajian-kajian kita dari beberapa ulama salaf yang menyebutkan bahkan ilmu menjaga mereka dalam kebaikan yang paling besar dalam Islam, yaitu ikhlas. Penyimpangan niat, jelas ini kebinasaan paling besar, ketidakikhlasan dalam beramal. Ilmu juga menjaga seorang hamba dengan izin Allah dari tangan besar ini. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, imam besar, ahlu sunnah, ahlu hadis yang terkenal, pernah mengatakan, talabnal ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah, yakni niatnya belum benar awal-awalnya. Tapi ilmu itu enggan. Ilmu tidak mau kecuali membawa kami kepada keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu menuntun mereka, ya, menjaga mereka dari penyimpangan niat, sehingga di dalam perjalanan menuntut ilmu mereka digiring untuk dijadikan hatinya bersih dari penyimpangan-penyimpangan niat. Inilah wujud dari tuntunan atau tuntunan ilmu, ya, bimbingan ilmu kepada orang yang memilikinya, sekaligus penjagaan dari ilmu terhadap orang tersebut dari sebab-sebab kebinasaan. Taib, Ibnu Qayyim selanjutnya mencontohkan lagi. Wa kadza tabibul hadziku yamtani'u bi'ilmihi min kathirin mimma yajlibu lahu al-amrad wal asqama. وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومآطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. Demikian pula contohnya misalnya at-tabib, seorang ahli kesehatan, seorang tabib atau dokter yang cerdas, ya, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dia akan menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan berbagai macam penyakit atau keburukan pada dirinya. Karena dia tahu, ya, dia faham. Bahkan dia pernah menelitinya, Makanya dia sangat hati-hati dalam hal ini. Demikian pula orang yang mengetahui tentang hal-hal yang menakutkan dari jalan yang akan ditempuhnya, jurang-jurang kebinasaan yang akan dilewati dalam jalur perjalanannya, dia akan sangat berhati-hati darinya, maka ilmunya akan menjaga dia dari kebinasaan. Ya, ini orang yang menempuh satu jalan, perjalanan, yang akan melewati banyak jurang. Kalau dia sudah hafal jalurnya, dia akan hati-hati. Banyak jurang yang akan dilewati. Banyak tempat-tempat yang menggelincirkan yang akan dilalui. Dia akan hati-hati. Beda kalau orang tidak tahu, dia akan jalan saja tanpa peduli, bahkan mungkin dengan kecepatan tinggi, maka serta-merta dia akan masuk ke dalam jurang tanpa disadarinya. Karena dia tidak paham tentang jalan tersebut. Ini bedanya antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kata beliau, maka ilmu akan menjaga orang ini dari sebab kebinasaan. Wa hakadzal alimu billahi wa bi amrihi wa bi aduwihi wa makaidihi wa madakhilihi alal abdi yahrusuhu ilmuhu min wasawisi syaitani wa khataratihi wa ilqa'i syakki war raibi wal kufri fi qalbihi. Demikian pula orang yang mengenal, yang berilmu tentang Allah, tentang perintah Allah, punya ilmu tentang syaitan, ya, tentang musuhnya syaitan dan tipu dayanya, dari arah mana syaitan masuk kepada hambanya, ilmu akan menjaga dia dari bisikan-bisikan syaitan, dari godaan-godaannya, dari upaya syaitan untuk memasukkan keraguan, kebimbangan, dan kekufuran di dalam hatinya. Orang yang berilmu faham. Dia berlindung kepada Allah misalnya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia segera memalingkan pikirannya. Ada hadis yang sahih juga menyebutkan zikir. Dia akan mengucapkan amantu billahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia belajar. Maka ini akan menjadi sebab dia terlindung. Karena dia berlindung kepada benteng Allah yang kuat. Yaitu dengan ilmu ini. Nah. Fahuwa bi'ilmihi yamtani'u min qabuli dhalika. Fa'ilmuhu yahrusuhu minasyaitani. Fakullama ja'ahu liya'khudahu sahabihi harasul ilmi wal imani. Fayarji'u khasi'an khaiban. Maka dengan ilmunya, orang ini akan menolak tipu daya syaitan tersebut. Maka ilmu akan menjaga dia dari tipu daya syaitan. Setiap kali datang tipu daya syaitan untuk menjerumuskannya, maka penjagaan ilmu akan segera berteriak. Ya, akan segera menjaganya, memberikan peringatan kepadanya, penjagaan ilmu dan iman, sehingga tipu daya syaitan itu, sehingga syaitan akan pergi dalam keadaan khasian, khaiban, terhina, dan sia-sia usahanya untuk menggoda orang tersebut. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu itu seperti penjaga. Muncul tipu daya syaitan, maka langsung penjaga ini memperingatkan imannya, memperingatkan hatinya untuk menolak tipu daya syaitan tersebut. Ini kan seperti yang saya pernah contohkan. Ketika sebagian dari sahabat, ada yang datang kepada Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini menggambarkan bahwa sahabat saja digoda oleh syaitan, apalagi kita. Kalau bukan karena penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, binasa kita semua dalam urusan iman. Datanglah sebagian dari sahabat kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, innana lanajidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya Rasulullah, kami mendapatkan dalam diri kami ada bisikan-bisikan syaitan, tapi kami merasa sangat berat untuk mengikuti bisikan tersebut. Hatinya langsung menolak. Karena iman segera diperingatkan dengan penjagaan ilmu bahwa itu adalah bisikan syaitan. Jangan terima, tolak dia. Dalam riwayat lain disebutkan, sahabat yang bertanya ini mengatakan, mala in yakhirru minas sama'i ilal ardi ahabu ilaihi min an yatakallama bihi. Salah seorang dari kami memilih lebih baik jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti mengatakan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Ketika mendengarkan ini, Rasulullah SAW malah bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itulah bukti kekuatan iman. Itulah bukti kemurnian iman. Dari sisi mana ini merupakan kemurnian iman? Dari sisi karena ketika datangnya tipu daya syaitan, iman itu langsung menolaknya. Datang peringatan dari ilmu, iman langsung menolaknya. Bahkan dia mengingkarinya dengan sekuat-kuatnya, sampai dikatakan dalam hadis ini apa? Lebih baik dia mati jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan syaitan tersebut. Ini menjadikan syaitan pulang dalam keadaan rugi. Tidak berhasil dia menggoda orang yang seperti ini. Karena pengingkaran di hatinya kuat. Justru ini akan menjadikan imannya semakin kuat. Makanya Rasulullah SAW memuji keadaan ini yang dirasakan oleh para sahabat ini dengan pernyataannya tadi. Dzaka sharihul iman, itulah bukti kekuatan atau kemurnian iman. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, alhamdulillahi radda alladhi radda kaidahu ilal waswasati. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan sehingga menjadi bisikan-bisikan lemah yang tidak berarti. Subhanallah, ini bentuk penjagaan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala terhadap hati manusia, yang tentu saja syaitan selalu berupaya untuk merusak iman di hati orang yang beriman. Makanya, jamaah sekalian rahimakumullah, bukan berarti seseorang itu setelah belajar akidah, belajar iman, setelah faham agama, setelah mengenal manhaj salaf, dia tidak digoda. Kan tidak mungkin. Jangankan manusia kayak kita, para nabi dan para rasul saja Al-Quran menegaskan bahwa mereka digoda oleh syaitan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in digoda oleh syaitan. Karena syaitan punya kepentingan untuk merusak iman di hati manusia. Kan sudah kita sebutkan, syaitan itu ibaratnya pencuri. Namanya iman itu adalah yang paling berharga yang ada di hati kita. Pencuri pasti akan berusaha untuk mengambilnya, untuk merusaknya. Nah, sangat dikhawatirkan kalau orang yang punya iman dalam kondisi syaitan selalu mengintai dan mencari kesempatan kapan bisa mengambil dan merusak iman tersebut. Dia tidak punya penjaga. Dia tidak punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya sebab untuk menjaga dirinya dengan ilmu. Maka tidak akan bertahan lama imannya tersebut. Apalagi tipu daya syaitan demikian halus, ya. Apalagi ada yang namanya syubhat, kerancuan, dikesankan itu baik ternyata itu buruk, dikesankan tidak melanggar ternyata sedikit demi sedikit menggerogoti imannya, lama kelamaan dia akan binasa. Jadi kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah melalui sebab penjagaan ilmu, tidak ada seorang pun yang selamat dari godaan syaitan yang tidak henti-hentinya menggoda manusia dalam semua keadaannya, dalam setiap waktu dan kesempatan yang ada. Ya, wal ma'sum man asamahullah, orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita mempelajari ilmu, karena ini sebab yang besar untuk memudahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Baik, kata Ibnu Qayyim saja di sini. Wa a'dhamu ma yahrusuhu min hadzal aduwil mubinil ilmu wal imanu. Maka sebesar-besar yang menjaga manusia, sebesar-besar yang menjaga seorang hamba, sebesar-besar penjaga bagi seorang hamba dari musuhnya yang nyata ini, yaitu syaitan, iblis dan bala tentaranya, adalah al-ilmu dan iman. Al-ilmu dan iman. Ilmu penjaga, iman penjaga. Ya, inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela, melindungi, menjaga orang-orang yang beriman. Berarti semakin kuat iman kita, semakin besar penjagaan Allah kepada kita. Semakin mendalam ilmu yang bermanfaat kita pelajari, semakin kuat penjagaan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, ini keutamaan ilmu yang sangat besar. Wallahi, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Siapa yang ingin selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah di atas kebaikan iman, di atas kebaikan Islam, di atas penjagaan terhadap akidahnya, maka hendaknya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat menuntut ilmu karena ini adalah sebaik-baik penjaga bagi dirinya. Nah, fahadha sababul ladzi minal abdi wallahu min wara'i hifdhihi wa hirasatihi wa kala'atihi famata wakalahu ila nafsihi tarfata ainin takhattafahu aduwuhu. Inilah sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, sebab dari diri hamba belajar agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di balik semua itu akan selalu menjaga, memelihara dan melindunginya. Kan sudah kita katakan, ilmu itu adalah penghubung kita dengan Allah. Ya, penghubung kita dengan Allah. Kalau kita selalu ingin terhubung dengan Allah, maka pelajari ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan penghubung dirinya kepada Allah, maka dialah yang akan terbimbing untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Inilah ilmu, penghubung kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menyerahkan hamba ini kepada dirinya sendiri sekejap mata saja, maka pasti dia akan disambar oleh musuhnya, yaitu syaitan. Ketika Allah berlepas diri darinya, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak juga mengusahakan sebab yang menghubungkan dirinya dengan Allah, yaitu menuntut ilmu, belajar agamanya. Tidak juga mengusahakan sebab yang menguatkan imannya. Dari mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia? Ketika Allah membiarkan dia, maka pasti syaitan akan mudah untuk menjerumuskan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala ba'dul 'arifin, salah seorang ulama terdahulu ada yang mengatakan, kata Ibnu Qayyim, ajma'al 'arifuna 'ala anna at-tawfiqa alla yakilaka Allahu ila nafsika wa ajma'u 'ala anna al-khidlana an yukhalli bainaka wa baina nafsika. Telah bersepakat orang-orang yang mengenal agama bahwasanya yang namanya taufik adalah dengan Allah tidak membiarkan kamu, menyerahkan kamu kepada dirimu sendiri, sebagaimana mereka bersepakat mengatakan bahwa al-khidlan, khidlan lawan daripada taufik, ya, dicabutnya taufik itu adalah dengan Allah membiarkan antara dirimu, membiarkan kamu dikuasai oleh dirimu sendiri. Ya, ini seseorang tidak boleh beranggapan dia cukup kuat untuk menghadapi fitnah. Dia punya kehebatan untuk bisa lepas dari tipu daya syaitan. Ada sebagian orang yang mungkin dia merasa sudah punya ibadah yang banyak, sudah punya sudah punya pengetahuan yang banyak, kemudian dia lantas bersandar kepada dirinya. Ini salah. Ini justru menjadi sebab tercabutnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena para ulama bersepakat, dikatakan di sini, taufik itu adalah dengan Allah menolongmu, tidak membiarkan kamu dikuasai oleh dirimu sendiri. Tidak bergantung atau percaya kepada dirinya sendiri secara berlebihan. Ini salah. Ingat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, salah satu di antara doa yang kita baca di waktu pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku, semua urusanku, dan janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Tarfata ainin, cuma sekedip mata, sekejap mata saja. Karena ini akan membinasakan manusia. Nah, oleh karena itu, ini juga menggambarkan tentang keutamaan ilmu yang demikian agung, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk sebab keselamatan manusia dari jurang-jurang kebinasaan. Baik, selanjutnya, seterusnya dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa qawluhu al-ilmu yazku alal infaqi wal malu tankusuhun nafaqah. Dan kusuhun nafaqatu, ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Ini diantara bedanya ilmu dengan harta. Ilmu semakin diajarkan, semakin diberikan kepada orang, semakin kita sebarluaskan, maka dia akan semakin yazku, semakin tumbuh, semakin bertambah, berkah. dengan diinfakkan. Beda kalau harta, wal malu tankusuhun nafaqatu. Harta itu dengan diinfakkan akan semakin berkurang nilainya, ya, nominalnya semakin berkurang. Nah, makanya orang yang berilmu dia tidak perlu khawatir ketika dia mencurahkan ilmunya, itu justru semakin menambah kebaikan dan keberkahan ilmunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-alimu kullama badala ilmahu linnasi wa anfaqa minhu tafajjarat yanabi'uhu fazdada kathratan wa quwatan wa dhuhuran fa yaktasibu bi ta'limihi hifdha ma 'alimahu wa yahsulu lahu bihi 'ilmu ma lam yakun 'indahu. Orang yang berilmu semakin dia mencurahkan ilmunya kepada manusia, mengajarkannya, mendakwakannya, menyebarkannya, dan semakin dia menginfakkan ilmunya itu, maka akan terpancar. Semakin terpancar, ya Nabi, mata air ilmu dari dirinya. Yang itu akan semakin menambah ilmunya, semakin menambah banyak ilmunya, semakin menambah kekuatan ilmunya, dan semakin menambah zuhur, kejelasan ilmunya. Maka dengan dia mengajarkan ilmunya kepada manusia, ya, dia akan dapatkan faedah. Pertama, dia menghafal kembali, menguasai kembali apa yang sudah diketahuinya. Karena semakin dia mengajarkan, berarti dia murojaah, mengulangi pelajarannya, ya. Yang kedua, dengan itu dia bisa mendapatkan ilmu yang tadinya tidak ada pada dirinya. Allah akan bukakan dengan keberkahan ilmu ini hal-hal yang tadi tidak diketahuinya. Ya, hal-hal yang tadi kurang difahami, semakin dia ulangi maka Allah bukakan, akhirnya dia faham. Bahkan setelah itu dia memiliki beberapa pemahaman-pemahaman ya, yang menambah ilmu yang diketahui sebelumnya yang ada pada dirinya. Subhanallah. Kata beliau di sini bahkan ya, wa rubbama takunul mas'alatu fi nafsihi ghayra makshufatin wala kharijatin min hayyizil ishkali fa idza takallama biha wa 'allamaha ittadhahat lahu wa adha'at wa anfataha lahu minha 'ulumun ukhar. Bahkan terkadang kata beliau, satu masalah dalam ilmu, awalnya masalah ini ya, ghairu makshufatin, tidak jelas bagi dia. Dia belum paham dengan baik. Ya, dan belum keluar dari muskilah, ya. Belum keluar dari yang namanya sesuatu yang jelas, apa ini? Masih muskilah, belum jelas pada dirinya. Ada satu permasalahan dari ilmu, dia belum paham dengan baik, belum mengerti dengan baik. Masih agak rumit bagi dia memahaminya. Tapi ketika dia membicarakannya, mengajarkannya kepada orang lain, kemudian setelah itu menjadi jelas bagi dirinya, menjadi terang, ya. Dan dengan sebab itu, dari masalah ini, terbuka baginya pintu-pintu ilmu yang lain. Ingat, ilmu ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman itu adalah Allah yang bukakan pada diri kita, pada hati kita, pada pikiran kita. Ketika kita amalkan sesuai dengan perintahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa mengajarkan kepada kita dengan sebab kita mengajarkan kepada manusia ilmu, ilmu agama ini. Makanya sebagian dari para ulama ada yang mengartikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, anfik yunfikillahu alaih. Ya, berinfaklah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berinfak kepadamu. Termasuk ilmu, ajarkan maka Allah ajarkan kepadamu ilmu yang tadinya kamu tidak ketahui. Nah, ini menunjukkan keberkahan dan bertambahnya ilmu semakin diajarkan, tidak semakin berkurang. Wa aidon, dari sisi lain kata beliau, fa innal jazaa'a min jinsil 'amali fa kama 'allamal khalqa min jahalatihim jazakallahu bi an allamahu min jahalatihi. Dari sisi lain, kata beliau, sesungguhnya ada kaidah yang berlaku dalam urusan agama kita, yaitu apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis perbuatan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tidak lain balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan perbuatan buruk adalah keburukan yang sepertinya. Ya, ini balasan dari jenis perbuatan. Bahasan kita ini, kata beliau, fakama allamal khalqa min jahalatihim, sebagaimana orang yang berilmu ini mengajarkan kepada manusia untuk menghilangkan kejahilan mereka, maka Allah membalas dengan balasan yang sesuai, yaitu dengan Allah mengajarkan dia untuk menghilangkan kejahilannya. Ini hadis yang saya sebutkan tadi, kama fi sahihi Muslim, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, min hadis Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, dari riwayat sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadithin tawil, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, wa anna Allah qala li, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadaku, unfik alaik, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Unfik alaik, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza yatanawalu nafaqatal ilmi, ini juga meliputi nafkah dengan ilmu, mencurahkan ilmu, mengajarkan ilmu, berinfak dengan ilmu. Imma bilafzihi wa imma bitanbihihi wa isyaratihi wa fahwahu. Ya, di sini termasuk infak dengan ilmu, baik secara lafadznya ataupun dengan isyarat yang disebutkan di dalam hadis ini atau dalam kandungan maknanya. Ya, oleh karena itu, ya, ini jelas keutamaan ilmu, semakin diinfakkan semakin bertambah dan semakin menjadi sebab terbukanya pintu-pintu ilmu yang lain bagi orang yang senantiasa mengajarkannya. Kata Ibnu Qayyim di sini, beliau menambahkan, wali zakail ilmi wa nahwihi tariqan, untuk menumbuhkan dan menjadikan ilmu ini semakin banyak, ya, ada dua cara. Cara yang bisa kita lakukan ada dua. Yang pertama, ahaduhuma ta'limuhu, mengajarkannya kepada manusia. Apa yang sudah antum ketahui, ajarkan, sampaikan. Tambah tentu saja lebih daripada apa yang kita ketahui, sampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kalau kita dapatkan sebuah hadis, ada penjelasannya, itu yang kita ketahui, sampaikan kepada orang lain yang tidak, ilmu akan semakin bertambah, di samping kita dapatkan pahalanya. Apalagi kalau dia menerimanya dan mengamalkannya, maka Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kebaikan, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Yang kedua, athani al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Di samping mengajarkannya, mengamalkannya, mempraktikannya. Fa innal amala yunammihi wa yukathiruhu, karena amal, fa innal amala bihi, mengamalkan ilmu itu juga akan menumbuhkannya dan memperbanyaknya. Wa yaftahu li sahibihi abwabahu wa khabayahu, sekaligus membuka bagi ilmu itu pintu-pintu ilmu yang lain dan khabayahu, ya, hal-hal yang tersembunyi dari ilmu tersebut. Wa hadza li anna ta'limahu wal 'amala bihi huwa at-tijaratu fihi, yang demikian itu karena mengajarkan ilmu kepada orang lain dan mengamalkannya, inilah yang namanya tijarah, berniaga dengan ilmu. Dan ingat di sini, yang menjadi pihak yang kita adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berniaga dengan Allah tidak akan mungkin merugi. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Inilah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perniagaan dengan ilmu, yaitu mengajarkannya kepada manusia dan semangat mempraktekannya. Fakama yanmul malu bitijarati fihi kadzalikal ilmu, maka sebagaimana harta itu ketika di diperniagakan, ya, dijadikan usaha, dia akan semakin tumbuh dan berkembang semakin banyak. Demikian pula ilmu ketika kita berniaga dengannya, maka akan semakin tumbuh, semakin banyak, dan semakin berkembang. Cuma bedanya kalau harta bisa rugi, adapun perniagaan dengan ilmu karena berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perniagaan tersebut tidak akan merugi selama-lamanya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tabarakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu untuk kita bertanya jawab di sisa waktu yang ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fikum. Naam Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan Ustaz kesempatan pagi hari ini. Dan khotol Islam azan ya Allah wa ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA kami di 0819-896543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Samina yang berada di Cibinong. Oh iya, silakan Ibu. Taufik Pak. Taufik Barakallah. Al-Sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murah hati itu dekat dengan Allah dan seterusnya. Dan orang-orang bodoh yang bermurah hati. Dan yang keinginnya sabda Nabi lagi, yang kedua murah hati itu bagaikan sebuah pohon. Nah pertanyaan saya, Pak, di sini ada orang bodoh yang bermurah hati itu lebih dicintai Allah daripada orang beriman. Bukankah kita lebih dulu beriman dulu, Pak, daripada bodoh? Mohon saya kata, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Al-Akh Umar, bisa antum ulangi pertanyaannya tadi yang terakhir? Kurang jelas saya dengarkan karena suaranya kayaknya bergema begitu atau ada gaungnya gitu. Ya, baik. Nah, Ustaz. Taip, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu tadi tentang seputar hadis yang beliau dapatkan yang menjelaskan bahwasannya orang bodoh yang ramah itu lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak ramah. Padahal seharusnya beriman dulu bukan berarti bodoh, asalnya lebih dulu beriman yang lebih dimuliakan, Ustaz. Apakah bagaimanakah penjelasan tentang hadis tersebut, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Itu hadis dari mana didapat ya? Orang bodoh yang ramah lebih baik daripada orang beriman yang tidak ramah. Bagaimana caranya ini? Ya. Hadis tersebut riwayat siapa dan siapa yang menyebutkannya, juga siapa yang mensahihkannya? Seandainya hadis saya secara pribadi belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Kemudian dari segi maknanya, orang bodoh yang ramah, ramah ini belum tentu baik. Kalau orang beramah-ramah terhadap pelaku maksiat, malah buruk. Pelaku maksiat, orang beramah-ramah, tidak mengingkarinya, membiarkannya, jelas tidak benar. Tidak ada dakwah. Kita disuruh mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW dalam hadis sahih, jelas-jelas sahih riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran fal yugayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah lemah iman. Nah, ini rahmah harus ditempatkan dulu, rahmah yang bagaimana? Ya. Kemudian rahmah yang tidak punya iman, tidak ada pahala yang didapatkannya. Sekarang banyak orang-orang yang misalnya tidak punya agama atau tidak punya iman, kufur, tidak masuk Islam, dia ramah terhadap binatang, seperti banyak orang-orang yang di Eropa sana, mungkin di barat, dia melakukan perlindungan terhadap binatang, mengadakan penelitian, mengobati binatang, ya, hanya sekedar ini saja, tidak dapatkan keutamaan di akhirat sama sekali, karena tidak ada imannya. Karena iman ini adalah syarat untuk diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin hadis ini bisa dibenarkan. Ya, jadi hadis ini perlu dilihat dari mana asalnya dan siapa yang meriwayatkannya, kemudian siapa yang menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Jangan kita dengar setiap orang mengatakan hadis kita langsung lantas percaya, tidak boleh. Ya Rasulullah SAW cukup mengingatkan kita dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bikulli ma sami', cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Ini dalam urusan pembicaraan biasa, apalagi yang dinisbatkan dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan hadis. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak benar, ya. Apalagi dibandingkan dengan orang iman, orang yang beriman yang tidak ramah. Memang betul orang yang beriman yang tidak ramah, yang tidak lemah lembut dalam bergaul, ini salah. Tapi tetap dengan imannya dia lebih baik daripada orang yang tidak punya iman sama sekali. Ya, orang yang tidak punya iman sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Taufik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan Ustaz, sedikit meralat dari pertanyaan tadi Anna sampaikan Ustaz. Beliau menjelaskan bahwasannya orang bodoh yang murah hati Ustaz dengan orang yang beriman yang tidak murah hati Ustaz. Apakah ini juga sama dengan penjelasan yang telah antum sampaikan Ustaz? Silakan Ustaz. Sama dengan penjelasan tadi, barakallahu fikum. Naam. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di line telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana, Pak? Mohon maaf Bapak, suaranya kurang jelas dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisinya. Baik Bapak, kami belum dapat mendengar dengan jelas. Mohon maaf Bapak, sinyalnya kurang baik. Mungkin nanti Bapak bisa menghubungi kembali. Ya, terima kasih. Kami coba kembali kepada Bapak yang tadi bertanya, mungkin bisa mencari lokasi yang lebih baik sinyalnya sehingga suaranya dapat kami terima dengan baik. Dan juga mohon kepada para penanya untuk mematikan terlebih dahulu suara televisinya atau radionya agar kami di studio ataupun Ustaz mendengar dengan jelas. Terima kasih, dan kami angkat pertanyaan berikutnya kepada penelpon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya dari Ibu Aini di Lombok. Ibu Aini di Lombok, silakan Ibu Aini. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah boleh kita menggabungkan sholat sunat wudu dengan sholat sunat zuhur qabliyah? Nah, sudah ya, Ibu. Yang kedua pertanyaan saya, ini masalah warisan. Apakah saya punya, saya bersaudara 3 orang, 2 laki dan saya perempuan sendiri. Sebelum orang tua saya meninggal, kakak saya yang laki nomor 2 itu telah meninggal duluan. Baik Ibu, Ibu mohon maaf untuk pertanyaan waris, nanti Ibu bisa bertanyakan pada Ustaz Erwandi pada kajian sebelum kajian ini, sehingga itu lebih khusus pembahasannya dan Ibu bisa bertanya langsung pada beliau. Dan untuk yang pertanyaan Ibu, kami akan sampaikan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Lombok tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan juga kepada Ibu yang di Cibinong tadi yang bertanya sebelumnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarganya dan kepada kita semua. Ya, untuk pertanyaan Ibu ini tentang menggabungkan niat sholat sunnah setelah wudu dengan sholat qobliyah duhur, maka jawabannya boleh Ibu, ya, karena tidak bertentangan dan bisa dilakukan. Ya, diniatkan sekaligus ini diperbolehkan. Dan tentu dengan kita memperbanyak niat itu juga lebih dibandingkan kita satu niat saja selama tidak bertentangan dua ibadah tersebut. Ya, meskipun kalau dilaksanakan dua-duanya, maka tentu lebih utama lagi, lebih besar lagi keutamaannya. Kalau masih ada waktu, kita laksanakan 2 rakaat dulu. Mungkin setelah wudu, setelah itu kita laksanakan lagi sholat qobliyah zuhur, ya, yang mu'akkadah itu adalah 4 rakaat, maka kita laksanakan semakin banyak, karena ini semua adalah amal-amal yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri, dan tentu itu lebih utama. Maka kalau kita laksanakan semua dengan sendiri-sendiri, tentu lebih besar pahala dan keutamaannya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwata Islam azani Allahu ayyakum, masih kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan kepada Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543, dan kita masih ada waktu 10 menit kurang lebih ke depan untuk sesi soal jawab ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan berada di mana, Bapak? Ya, dari hamba Allah di Sragen. Pertanyaan saya begini. Kalau memelihara burung itu kan wajib hukumnya antara burung yang betina dengan yang jantan itu ada. Nah, iya, baik. Yang Pak, saya pertanyakan itu kalau orang ternak sapi, sekarang modelnya kan tidak memelihara sapi jantan, hanya sapi betina, lalu dikawinkan dengan para suntik. Dengan apa, Pak? Hukumnya bagaimana? Dengan apa, Pak? Mohon maaf. Orang pelihara sapi hanya sapi betina, tidak memelihara sapi yang jantan. Nah, ini. Iya. Iya. Dengan suntik saja. Iya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Cukup, Pak, ya. Baik, karena suaranya juga agak sedikit feedback, maka kami informasikan kembali kepada para penanya. Jika bertanya, mohon dimatikan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya agar suara yang kami dengar dengan jelas. Mudah-mudahan Ustaz juga bisa mendengar dengan jelas untuk pertanyaan ini, dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang ada di Sragen tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Hewan tadi yang kita ketahui, ya ini termasuk hal yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Apalagi kalau yang dipelihara tadi tujuannya untuk diternakan, maka ini jelas diperbolehkan di dalam Islam. Ya, cuman dihindarkan hal-hal yang memang bisa mendatangkan kemadharatan baginya. Bisa mendatangkan kemadharatan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita berbuat baik kepada semua makhluk, semua hewan, termasuk ya hewan, manusia dan yang lainnya. Maka tidak boleh kita melakukan hal-hal yang menyakitinya atau mendatangkan keburukan, kecelakaan bagi dirinya. Termasuk masalah tadi misalnya, kalau orang yang beternak sapi, dia hanya beternak sapi betina. Ya. Kemudian ketika dikawinkan, maka dilakukan kawin suntik saja. Maka kalau kawin suntik ini tidak mendatangkan kemadharatan, tidak mendatangkan hal-hal yang membahayakan bagi hewan tersebut, tidak juga mendoliminya, maka tidak mengapa hukumnya. Hukumnya tidak mengapa, ya. Kalau dengan kawin suntik ini untuk mengusahakan agar dia bisa hamil dan nanti melahirkan keturunan, ya, untuk diperbanyak keturunannya, maka tidak mengapa sepanjang tidak, ya, keterangan dari dokter yang ahli, ya, dokter hewan misalnya menjelaskan bahwa ini tidak mendatangkan kemadharatan, tidak menimbulkan bahaya atau hal-hal yang menyakiti atau menyiksa hewan tersebut, maka ini tidak mengapa hukumnya di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahumma wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan masih ada waktu untuk berinteraksi soal jawab. Dan kepada Anda yang bertanya, kami persilakan untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Sulaiman di Bogor. Pak Sulaiman di Bogor. Silakan, Pak Sulaiman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya sedikit nih. Saya pernah dengar dan baca gitu ya. Apakah betul kita bersolawat biarpun dengan riya, katanya kita mendapat pahala gitu, Ustaz. Karena saya pernah dengar tuh. Terus ada sedikit baca, mungkin apa itu dari hadis apa dari mana, saya juga kurang tahu. Tolong menjelaskannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada saya, kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya, Bapak Sulaiman kalau enggak salah tadi, yang ada di Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Pertanyaan tentang masalah salawat tetap mendapatkan pahala meskipun dilakukan dengan riya. Ya, ini aneh sekali. Ini riya jelas-jelas menyimpang niatnya. Bahkan ini menjadi sebab amal gugur, bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci amal perbuatan yang dilakukan dengan riya. Riya itu artinya memperlihatkan amal untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Ya, bahkan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi ini diterangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang melakukan riya, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum aljaza." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal-amal kalian kepada mereka waktu di dunia, dan lihat apakah kalian dapatkan balasan dari mereka. Ini pada hari kiamat nanti. Perbuatan riya menggugurkan amal. Jelas ya. Bagaimana mungkin dikatakan salawat dengan riya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak benar. Ini pernyataan yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci amalan riya. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi." Aku adalah zat yang paling tidak suka, tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan dengan dia menyekutukan aku padanya, yakni meniatkan yang lain, meniatkan pujian bagi manusia dari manusia, maka aku akan biarkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Ini Allah berlepas diri darinya. Tidak mungkin akan diterima amal yang seperti ini. Ya. Jadi ini adalah pernyataan yang sangat rusak kalau dikatakan amalan salawat itu boleh dilakukan meskipun riya, karena ini riya ini penyimpangan dari niat. Bahkan ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk syirik. Ya, sebagian dari para ulama mengatakan dia, ada bahkan yang mengatakan dia bisa kalau sampai parah sekali jadi syirik besar. Meskipun asalnya adalah syirik kecil, Ibnu Qayyim ketika menyebutkan riya yang termasuk syirik kecil adalah yasirur riya. Ya, riya yang ringan, yang belum sampai parah. Kalau sudah sampai parah bisa sampai kepada syirik yang besar. Kecuali kalau mungkin dimaksudkan dengan riya di sini memperlihatkan, tapi bukan tujuan mendapatkan pujian. Yakni kadang-kadang ada orang memperlihatkan amalnya supaya menarik orang lain. Kannya. Tapi tidak dengan bahasa seperti ini. Ini kalau kita mau sangka baik kepada pernyataan tadi, tapi jelas kalau diartikan dengan kata, dikatakan dengan kata-kata riya, meskipun dengan riya, riya ini artinya memperlihatkan amal untuk mendapatkan pujian. Jelas-jelas ini penyimpangan niat, tidak akan mungkin diterima amalan tersebut, bahkan mendapatkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu. Bertobat, tidak bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dari perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun satu fik barakallah jazakallah khair atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz, dan khatul salam azani Allahu ayyakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Suparjo dari Tangerang. Pak Suparjo dari Tangerangan. Silakan Pak Suparjo. Iya. Masalah sholat pas ini kan saya kan di masjid tempat saya itu di pekarangannya ada kuburan. Terus untuk sholat wajib saya di masjid, bukan di masjid di rumah, jadi masjid tetangga gitu. Jadi untuk apakah ini mutlak untuk sholat semuanya? Jadi untuk saya tanyakan maksudnya untuk sholat, ada misalnya ada orang meninggal nih, saya pengen mendapatkan pahala sholat, jadi apakah itu mutlak semua untuk sholat wajib atau sholat sunnah juga tidak bisa tanpanya sholat di situ di tempat yang pekarangannya ada kuburannya kan? Baik, terima kasih Bapak Pak Suparjo ya. Dan kami pesan kepada Ustaz untuk menjawab, silakan Ustaz. Iya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, Bapak yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya, melimpahkan rahmatnya dan keberkahannya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, tentang masjid yang tadi di pekarangannya ada kuburan. Seharusnya ya sebelum kita membahas masalah hukumnya, ya kita ketahui ini dilarang di dalam Islam, maka berusahalah kita untuk memberikan nasihat kepada pengurus masjidnya, mungkin dengan cara kuburan tersebut ya dikeluarkan, dengan diberikan pagar supaya dikeluarkan dari pekarangan masjid agar masjid tersebut bisa kita laksanakan sholat padanya, maka ini lebih baik. Jadi tanah yang ada kuburannya tersebut masjid, dengan cara ini mudah-mudahan setelah itu masjid tersebut bisa kita gunakan untuk sholat kembali. Nah, ini yang bisa kita usahakan, kita nasihatkan kepada mungkin DKM masjid ya, atau takmir masjid, agar bisa tersebut tidak lagi kena larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Adapun pertanyaannya sendiri mengenai masalah hukum larangan sholat di masjid yang ada kuburannya, yang saya ketahui para ulama yang melarangnya ini menyebutkan larangan untuk semua jenis sholat, baik itu sholat yang sunnah maupun sholat yang wajib ya. Jadi berlaku untuk semua jenis sholat, baik sholat yang sunnah maupun sholat yang wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa memberikan, menjadi sebab kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.